Ayah, aku rindu ingin bertemu, selalu menangisi malam dalamku. Ayah, aku ingin bersama tapi kemana aku harus carimu. Di setiap hari-hariku ini, aku selalu rindu tentangmu. Saat kau napas pelukan.